Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم Asyarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzani Allahu ayyakum minan nar. Ikhwati fillah, talaba wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah taala membaca risalah kutuf min uati salaf wa mumayyizati manhajihim fi abwabil ilmi wal amal. Sepenggal kisah atau sepenggal sifat perangai dari salafun salih dan keistimewaan manhaj mereka dalam permasalahan ilmu dan amal. Setelah sebelumnya, terakhir yang kita bahas adalah sikap mereka, mauqif mereka, mumayyizat yang ada pada mereka, keistimewaan yang ada pada mereka dalam permasalahan al-wala wal bara. Hum yuwaluna ahlal Islam, ahlal iman. Mereka berwala kepada ahlul Islam, ahlul iman dengan tingkatan wala yang berbeda-beda sesuai dengan keimanannya. Yang lebih besar rasa walaknya, rasa loyalnya, rasa cinta yang mereka berikan, salaf memberikan walak mereka kepada ahli sunnah, orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, orang-orang yang mengikuti jejak Nabi alaihi salatu wasalam. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma waridhahuma, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Nabi alaihi salatu wasalam, authaq oral iman, kata Nabi alaihi salatu wasalam, sekuat-kuat tali keimanan al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ini yang yuwalun. Mereka, siapa mereka, kepada siapa mereka berwala, kepada siapa mereka berloyalitas. Dan mereka yu'adun, mereka memusuhi, ikhati fil azani Allah wa iyyakum, ahlal kufur, orang-orang kufur, al-kufar, wa zanadiqah, wal munafiqin. Mereka benci, tidak mereka cintai. Mereka benci, hatibilazani Allah wa iyyakum, karena kekufuran yang ada pada mereka, karena kezindikan yang ada pada mereka, dan karena kemunafikan yang ada pada mereka. Tidak menjadikan mereka, tidak mengambil mereka sebagai wali, teman dekat, penolong, atau yang semisalnya. tidak menjadikan mereka sebagai sahabat. Karena mereka adalah musuh yang nyata untuk kaum muslimin. Terlebih lagi kepada, atau terlebih lagi untuk ahlus sunnah. Tayyib. Permasalahan al-wala wal-bara. Kepada siapa mereka berloyal dan kepada siapa mereka bermusuhan. Kemudian ikhati fillah azani Allah wa iyyakum. Berikutnya sifat yang ke-10 yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali rahimahullah. Wa hadza muhim, dan ini perkara yang sangat penting, bahkan menjadi syiar bagi ahlu sunnah, menjadi syiar bagi orang-orang yang meniti jejak salaf, menjadi syiar salafun salih, menjadi syiar orang-orang yang berupaya meniti jejak Nabi alaihi salatu wassalam. Kata beliau rahimahullah, al-bahthu anil haq bidalilihi, mencari kebenaran dengan dalilnya. Ini khatib ilazani Allahu wa iyyakum merupakan tanda yang sangat jelas, tanda di antara tanda yang sangat nampak pada ahlu sunnah. Al-bahthu anil haq, mencari kebenaran atau dengan dalilnya. Yang dicari kebenaran bukan pembenaran. Al-haq dholatul mu'min, kebenaran itu ikhati fillah azani Allah wa iyyakum, barang hilangnya seorang mukmin. Apa maksudnya? Barang yang hilang itu mesti dicari. Kalau kita kehilangan sesuatu, sesuatu itu berharga bagi kita, kita akan mencarinya. Kita akan berusaha, berupaya mengerahkan segenap kekuatan kita untuk mencarinya. Dari sisi ikhtiar hissi, dia lakukan, mencari usaha, dia cari, benar-benar cari. Misalkan orang kehilangan uang, ikhati fillah azani Allahu wa iyyakum, nilainya besar, nominalnya besar, masalah 5 juta. Dia akan berupaya mencarinya. Duh, neng dio, dicari di lemari enggak ada, di bawah kasur enggak ada. Dia kerahkan anak-anaknya, dia kerahkan keluarganya, ayo cari dulu, cari dulu. Kalau punya anak buah, dia kerahkan anak buahnya, cari dulu di mana uangnya. Ini uang 5 juta yang kalau misalkan zaman sekarang ya katibil azani Allah wa iyyakum, mungkin enggak kerasa ngeluarinnya. Berung aja 5 juta habis. Tapi dia akan berusaha, satu upaya hissi, yang kedua dia akan berdoa. Upaya maknawi. Kenapa? Karena merasa hal tersebut adalah berharga untuknya. Nah, al-haq itu jauh lebih berharga daripada segalanya. Kebenaran itu lebih berharga dari segalanya, jangankan yang 5 juta, dengan seluruh hartanya. Orang yang tahu kedudukan al-haq, orang yang tahu hakikat kebenaran, besarnya, berharganya nilai kebenaran, dia akan rela untuk melepaskan yang dia miliki untuk mencari kebenaran. Kenapa? Yo, karena al-haq itulah yang akan menyelamatkan seorang insan di dunia dan di akhirat. Kebenaran itulah yang akan menyelamatkan seorang hamba, seorang manusia, siapapun itu, di dunia dan di akhirat. Kebenaran itulah apabila orang mengikutinya, dia yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu merupakan sebuah perkara yang bukan lumrah, bukan wajar. Seharusnya dicari setiap insan, yang dicari itu adalah kebenaran. Dan dia ikuti. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Satu. Maka apabila datang dariku al-huda, apa yang datang dari Allah Jalla wa Ala? Al-huda, petunjuk. Apa petunjuk itu? Al-haq. Al-haqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Rabbmu. Jangan engkau sekali-kali termasuk orang yang ragu. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Barang siapa mengikuti petunjukku, apa petunjuk Allah? Kebenaran. Dia tidak akan sedih, tidak pula dia tidak akan merasa takut, dunia akhirat tidak pula akan merasa sedih, tidak gelisah, tidak khawatir. Dalam ayat lain, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Apabila datang kepada kalian, datang kepadamu petunjukku, barang siapa mengikutinya, barang siapa mengikuti petunjukku, hidayahku, al-haq, fala yadhillu wala yashqa, dia tidak akan tersesat, tidak pula akan sengsara. Ini khatibilazani Allahu ayyakum, apabila seorang mengerti, mengetahui, mengilmui berharganya kebenaran. Dia akan kedepankan, dia akan prioritaskan. Dia akan dahulukan dari apapun. Dan begitu banyak dalil-dalil yang lain. Sampai pun ikhatibilazani Allahu wa iyyakum, dalil jaminan dari Allahu Jalla wa Ala, barang siapa mengikuti petunjuk Allah, barang siapa mengikuti petunjuk Allah meskipun dia melepaskan hal yang berharga dia cintai, akan tapi dia mengedepankan keridhaan Allah, Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Man taraka lillahi syai'an awadahu Allahu khairan min. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, karena Allah, karena al-haq, pasti Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik dari hal tersebut. Jaminan dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, jaminan dari Allah. Al-haq ikhati fil azani Allahu wa iyyakum akan membuahkan, akan mendatangkan kedamaian bagi jiwa seorang insan, bagi hati seorang insan, akan mendatangkan ketenangan, akan mendatangkan ketentraman. Dan al-haq la yuthmir illa al-khaira. Kebenaran itu tidak akan membuahkan kecuali kebaikan. Kebenaran itu tidak akan membuahkan kecuali kebaikan. Orang ikhati filazani Allahu wa iyyakum, apabila dia berada di jalan yang benar, dia melakukan tindakan dengan tindakan yang benar, dia melangkah dengan langkah yang benar, tidak akan muncul darinya kecuali kebaikan. Al-haq itu membuahkan kebaikan, baik dalam hal akidah, baik dalam hal ibadah, baik dalam hal muamalah. Berinteraksi, interaksi sosial, hubungan sosial, berinteraksi dengan makhluk lain. Apabila dia membawa al-haq, dia mengamalkan al-haq, niscaya akan baik muamalahnya. Mesti, mesti, pasti, pasti, jamin, jamin. Kalau dia benar-benar membawa al-haq. Adabnya Al-haq itu akan menguatkan keimanan. Al-haq akan menambah ketakwaan seorang hamba. Al-haq akan memperbaiki akhlak seorang hamba. Akhlak, al-haq itu akan memperbaiki adab seorang hamba. Itu kebenaran. Dan akhlak al-haq inilah yang akan mengantarkan kepada jannahnya Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana tadi ayat yang kita sebutkan. Oleh karena itu al-haq dholatul mu'min. Kebenaran itu barang hilangnya seorang yang beriman. Dia akan mesti mencarinya. Enggak tentram kalau dia enggak dapat al-haq. Kalau dia berada di atas kebatilan. Dan demikianlah sebaliknya al-batil. Kebatilan. Al-batil, kebatilan. Mesti akan membawa mendatangkan kejelekan. Mesti dampaknya buruk. Akidahnya bisa jadi rusak. Ibadahnya rusak. Muamalahnya rusak. Adabnya rusak. Meskipun dia mengaku berada di atas kebenaran. Wa kam min unasin yad'una al-haq, yad'una annahum 'ala al-haq. Berapa banyak manusia yang mengklaim dia di atas kebenaran? Akan tetapi enggak perlu jauh-jauh, enggak usah ini itu, kita lihat kesehariannya aja, pola mereka, perbuatan mereka, apa yang mereka lakukan. Enggak perlu jauh-jauh, enggak perlu repot-repot. Perbuatan mereka sendiri tidak mencerminkan mereka di atas kebenaran. Perbuatan mereka sendiri tidak mencerminkan mereka membawa kebenaran. Lah kalau al-haq, kalau yang mereka bawa adalah kebenaran, ikhati fil azani Allahu wa iyyakum, mereka tidak akan berbuat seperti itu. Firman Allah loh. Allah yang menyatakan. Fala yadhillu wa la yashqa. Tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Disebutkan ikhati fil azani Allahu wa iyyakum oleh al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Fa innal kamal al-insani, sesungguhnya sempurnanya seorang insan, sesungguhnya sempurnanya manusia, madaruhu ala aslain, porosnya, sempurnanya seorang manusia, sempurnanya seorang insan, madaruhu, porosnya, intinya, pusatnya yang nanti akan bercabang selainnya, tapi intinya, porosnya itu dua hal. Yang pertama, ma'rifatul haq minal batil, mengetahui kebenaran dari kebatilan, bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan, tahu mana yang hak, mana yang batil. Memang ada Ustaz orang yang tidak bisa membedakan antara al-haq dan al-batil. Kathir, banyak. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Bahkan yang tadinya mengetahui ini hak itu batil, bisa berubah mengingkari yang hak dan menganggap baik yang batil. Sebagaimana athar dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma waradahuma, inna dhalala tahaqqa dhalalah an ta'rifa ma kunta tungkir wa tungkira ma kunta ta'rif. Sesungguhnya kesesatan sebenar-benar kesesatan, na'udzubillah, nasallallahu alaihi wasallam alafiyah, adalah engkau menganggap baik apa yang sebelumnya engkau ingkari. Sebelumnya engkau keras mengingkarinya. Ini batil, ini hakada, ini salah, ini haram. Tapi pada hari itu dia berubah. Setelahnya dia berubah. Oh, ini enggak apa-apa, ini baik. Na'udzubillah, sallallahu alaihi wasallam alafiyah. Wa antum kiramakun ta'rif. Dan kau mengingkari apa yang sebelumnya engkau mengetahui itu kebaikan. Sebelumnya yang benar adalah demikian, demikian, demikian. Ini yang salah, berubah. Yang tadinya baik disalahkan oleh dia, dibatilkan oleh dia. Yang tadinya batil dijadikan benar oleh dia. Na'udzubillah. Ma'rifatul haq minal batil. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, mengetahui kebenaran dari kebatilan, bisa membedakan kebenaran dan kebatilan. Yang kedua, kata beliau rahimahullah, wa itharuhu alaihi. Wa itharuhu alaihi, dan mendahulukan kebenaran daripada kebatilan. Meskipun kebatilan itu yang sesuai dengan hawa nafsunya, meskipun kebatilan itu sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan syahwatnya. Inilah ikhwati fillah jazani Allah wa iyyakum, sebenarnya yang kita minta dalam sholat kita setiap rokaat. Ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka, mereka mengetahui kebenaran dan mengikutinya. Mereka mengetahui al-haq dan mengikutinya. Ghairil maghdub alaihim. Bukan orang yang dimurkai. Manhum alladzina ya'rifuna al-haq wa yu'riduna anhu. Bukan orang yang dimurkai, siapa mereka? Orang yang mengetahui kebenaran namun berpaling, menceng. Tahu kebenaran tapi meninggalkan kebenaran. Ini maghdub waladzalim, dan orang-orang yang sesat, alladzina la ya'rifunal haq. Orang yang tidak mengetahui kebenaran. Oleh karena itu, ikhwati fillah jazani Allah wa iyyakum, rahasia dalam surat Al-Fatihah sangatlah besar, sampai disyarah oleh Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab sendiri ya. Nah, Madarijus Salikin terkhusus pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sangat besar apa yang ada dalam surat Al-Fatihah. Fa innal kamala al-insani madaruhu ala aslain. Kesempurnaan seorang manusia, seorang insan, porosnya itu ada dua. Satu, dia tahu kebenaran. Dua, mengikutinya. Itiba'ul haq, mengikuti kebenaran. Enggak tahu kebenaran, dia akan tersesat. Mengetahui kebenaran namun tidak mengikutinya, dia menjadi orang yang dimurkai seperti Yahudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena itu, ikhwati fillah jazani Allah wa iyyakum, disebutkan oleh Ibnu Hazm rahimahullah, afdhalu ni'amillahi 'alal 'abdi. Afdhalu ni'amillahi 'alal 'abdi. nikmat Allah yang paling besar untuk seorang hamba, nikmat Allah yang paling besar bagi seorang hamba, yang Allah karuniakan kepada seorang hamba, ayatba'ahu 'alal adli wa hubbihi. Allah menjadikan tabiatnya, menjadikan sifat adil sebagai tabiatnya. Allah menjadikan dia memiliki sifat adil. Adil itu sebagai tabiatnya. Bukan orang yang zalim. Wahubbihi, dan dia mencintai keadilan. Allah jadikan dia mencintai keadilan. Wa'alal haqqi wa itharihi. Dan Allah jadikan pada tabiatnya itu kebenaran. Allah jadikan kebenaran menjadi tabiatnya. Allah beri dia taufik. Berada di atas kebenaran. Wa itharihi. Dan mendahulukan kebenaran. Ini pemberian Allah yang paling afdal, bukan yang lain. Allah kenalkan dia, Allah jadikan dia memiliki sifat adil dan mencintai keadilan. Senang berbuat insaf. Dan Allah pula karuniakan kepada dia, Allah berikan kepada dia al-haq, Allah anugerahkan kepada dia al-haq, Allah beri dia taufik, Allah kenalkan dia kepada al-haq. Dia bisa mengetahui mana hak, mana batil. Dan dia, dan Allah beri taufik dia untuk mengikuti kebenaran. Tahu kebatilan, tinggalkan. Ini benar, ikuti. Siapapun itu. Dan di antara sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan bahwasannya orang yang menentang kebenaran, orang yang menolak kebenaran, orang yang berpaling dari kebenaran, bahkan meremehkan menolaknya, itu adalah orang yang tidak masuk ke dalam jannah. Na'udzubillah. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Enggak masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sebesar biji sawi kesombongan. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Qala rahimahullah. Kita lanjutkan membaca kalam Syekh Zaid rahimahullah. La syakka annal bahtha 'anil haqq bidalilihi min masadirihi min mumayyizati salaf. Tidak diragukan, mencari kebenaran dengan dalilnya, dari masdarnya, dari sumbernya, min mumayizati salaf, di antara keistimewaan salaf. Yang mereka cari itu adalah kebenaran. Dan rela meninggalkan keinginannya, rela meninggalkan hawa nafsunya, rela meninggalkan sesuatu yang syahwatnya demi kebenaran. Wa muqawimati manhajihim, dan termasuk yang menopang manhaj salaf. Wa madzalika illa liyasilu ilal ghayatil mansyudah. Tidaklah mereka melakukan hal itu, tidaklah mereka mencari kebenaran dan mendahulukannya. Mereka senantiasa berusaha mencari kebenaran dengan dalilnya. Illa liyasilu ilal ghayatil mansyudah, kecuali agar mereka bisa sampai kepada tujuan yang diinginkan. Jannahnya Allah. Tidaklah mereka mencari kebenaran kecuali agar mereka selamat. Tidaklah mereka mencari kebenaran kecuali agar mereka bahagia. Wal haqiqah al maqsudah, dan agar mereka mencari atau mereka sampai kepada hakikat yang diinginkan. Min khairi turuq wa azkaha, berupa jalan terbaik dan jalan yang paling suci. Walaysa min manhajihim at-taqlid fi ahkami dinihim, bukan termasuk manhaj mereka taklid. Min manhajihim, taklid bukan termasuk manhaj mereka. Taklid itu itibau man laisa bihujjah bila hujjah, mengikuti orang yang bukan hujjah tapi tanpa hujjah, itu taklid. Mengikuti orang, dia bukan hujjah, berarti keluar dari hal ini, apabila mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam, mengikuti Rasul bukan taklid, namanya ittiba'. Kenapa? Karena Rasul hujjah. Karena Rasul alaihi salatu wassalam adalah hujjah. Kalau taklid, yang diikuti bukan orang yang bukan hujjah dan tanpa hujjah. Berarti kalau ikhati filazani Allah wa iyyakum, kita mengikuti orang, kita mengikuti syekh, kita mengikuti ulama, ada dalilnya, yang kita ikuti adalah dalilnya. Itu bukan taklid karena ada dalilnya. Nek taklid fathul jari. Nah, opo jari, jari ini A, yo A, jari ini B, yo B, jari ini C, yo C, manut. Padahal dia bukan hujah. Ini baik, baik. Ini buruk, buruk. Tanpa ada dalil. Fi ahkami dinihim, dalam hukum-hukum agama mereka. Wala fi manhaji da'watihim wa amrihim wa nahyihim, dan bukan pula taklid itu manhaj mereka dalam berdakwah, dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Ikhati fillah jazani Allah wa iyyakum. Insyaallah ya. Wa huna, dan di sini yahtaj ila al-basirah, dibutuhkan kepada ilmu fi manhaj dakwah. Wal amru bil ma'ruf wa nahi anil mungkar, dibutuhkan ilmu dalam metode dakwah, manhaj berdakwah, dan memerintahkan ma'ruf, amar ma'ruf, nahi mungkar. Alhamdulillah para ulama kita sudah mengupas tentang pembahasan ini dan telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman, beliau alaihi salatu wassalam mengajarkan, kenali mereka. Nabi alaihi salatu wassalam memberikan Mu'ad, apa namanya, memberikan mukaddimah untuk Mu'ad bin Jabal. Sungguhnya engkau wahai Mu'ad akan mendatangi suatu kaum min ahli kitab. Sesungguhnya engkau wahai Mu'ad akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlul kitab. Maksudnya apa? Sesuaikan dakwahmu di sana. Yang akan kau hadapi ada ahlul kitab, mereka ada sisa-sisa ilmu. Diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mad'unya beda lagi, ya beda lagi metodenya. Disesuaikan dengan yang ada di daerah tersebut, disesuaikan dengan yang ada di tempat tersebut. Dan yang diutus oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah Mu'adz bin Jabal min ulama'i sahabah, dari kalangan ulama'nya sahabah, termasuk pentolan ulama'nya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tokoh ulama' para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Demikian pula amar ma'ruf nahi mungkar. Dan Nabi alaihi salatu wasallam pun telah mengajarkannya. Dalam hadis Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu warḍa. Ya. Maratib amar ma'ruf nahi mungkar. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Al-hadis. Tingkatan-tingkatan amar ma'ruf nahi mungkar disesuaikan dengan keadaannya. Di sini pula dibutuhkan basirah, ilmu tentang keadaan orang-orang yang didakwai, orang-orang yang diperintahkan, orang-orang yang dilarang. Jangan sampai perintah kita, kita menginginkan hidayah untuk mereka, kita menginginkan kebaikan untuk mereka, tertolak gara-gara salah cara. Bukan yang dibawa yang kita yang salah. Bukan hadis, bukan Quran yang salah, akan tapi salah caranya. Salah metodenya. Yang akhirnya membuat al-haq ditolak. Dan ini telah datang pula dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu warḍa. Haditsun nas bima ta'rifun, bima ya'rifun atau hibuna ayyukadzdzaballahu wa rasuluh. Sampaikanlah kepada manusia apa yang bisa mereka pahami. Apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Subhanallah. Nah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai nisa nggih, Pak. Mungkin ini dulu ikhati filazani Allahu wa iyyakum. Apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, al-haq dhalatul mu'min, kebenaran itu adalah barang hilangnya seorang mukmin. Dan min mumayizati as-salaf, di antara keistimewaan salaf, bahkan ini menjadi syiar yang sangat nampak dari mereka, itu adalah talabul haq, mereka cari kebenaran. Wa itharuhu, dan mendahulukannya ala ghairihi, dari selainnya. Katibillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.